bolehkah saya turunkan ilmu dunia saya kepada saing di tempat kerja? Ni kata Terengganu ni. Saing, neh. Kat sini panggil kawang tau. Terengganu dia panggil saing. Dia panggil kawang. Kalau kawang tu orang luar tu. Nampak, neh. Kalau kita berhenti di Terengganu katakan, nak, setengah-setengah kedai ni kalau ada orang luar dia cah mahal. Pelik kok. Nak. Nah. Kita tanya mari dengan siapa ni nak, eh? Makan nasi agang dengan kawan-kawan. Orang luar ni. RM8. Main dengan siapa ni? Dengan saing. RM6. Orang Terengganu. Nah, jadi dia panggil saing. Kawan di tempat kerja terdiri daripada orang kafir. Dapat tak pahala? Baik. Kadang-kadang rasa bersalah tolong orang kafir lebih daripada lain. Dengan balik. Itulah indahnya agama Islam. Neh? Kita tolong orang kafir, ajar dia perkara yang bermanfaat. Soalan ni boleh pahala tak? Jawabnya, dapat pahala. Selagi mana bukan perkara yang memudaratkan. Neh? Contohnya, kita ajar orang kafir ni ilmu, maknanya baiki motosikal. Faham tak? Dia pun dapat ilmu tu, dia buka kedai motosikal. Ada tak orang Islam dapat manfaat? Itu panggil ilmu yang memberi manfaat. Maka ilmu-ilmu dunia seperti ini, kita berniat kerana Allah hasil pahala. Ha? Yang tak boleh ilmu yang beri mudarat kepada orang. Neh? Tak ada masalah. Itulah indahnya Islam, perhubungan sesama manusia dalam kes berlainan agama. Neh? Dia ada benda yang kita ra'i, ada benda yang kita stop. Faham? Orang kafir dengan orang Islam ni macam kita dengan bini kita lah. Bukan semua boleh, bukan semua tak boleh. Betul tak? Orang kafir kita juga ada benda yang tak boleh. Dia nak sewa rumah kita nak buat tau bekong. Tak boleh. Faham? Itu tak boleh. Tapi dia nak sewa rumah kita, tapi dia dah orang kafir. Bila sewa rumah kita, dia ada tau bekong dalam rumah dia untuk semayang dia saja. Boleh? Ulama kata. Pasal tu bukan rumah berhala. Nampak lagi? Jadi ada benda boleh, ada benda tak boleh. Nah, hukum itu dihuraikan oleh ulama-ulama. Kita pergi belajar je lah. Neh? Macam kita dengan bini kita, ada tak benda yang boleh? Memang banyak lah. Ada tak yang tak boleh? Ada tak? Ada. Ada benda yang tak boleh. Neh? Walaupun bini kita tak boleh. Umpama dia nak jimak isteri dalam haid. Boleh tak? Bini aku kan? Tak boleh. Tak boleh. Dah nikah dah? Nikah dah. Walaupun yang tukang nikah itu adalah imam masjid haram, tetap tak boleh. Walaupun mengakad nikah di dalam sebuah masjid yang paling indah di dalam dunia, tak boleh juga. Atau yang menjadi qadi juru nikah imam daripada planet Maria, tak boleh juga. Walaupun bini kita, faham? Jadi gitulah peraturan antara manusia.